Duh, hai Anda yang mengatakan pengen surga Firdaus. Ya, baru gitu aja perhitungan. Kotak infak lewat, ting. Wah, mobil datang. Lihat, itu masukin. Ah, bandingkan dengan apa yang Anda keluarkan untuk mal Anda. Zakat mal mengantarkan pada Firdaus Anda. Zakat mal hanya menghadirkan kenikmatan dunia Anda.